Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad للإمام البخاري رحمه الله تعالى. باب قول المعروف. باب mengenai perkataan yang baik. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار ابن عباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Jabbar ibn Abbas al-Hamdani dari Adi bin Thabit dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Seluruh kebaikan adalah sadaqah. Seluruh kebaikan adalah sadaqah. Wa hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Mubarak an Thabit an Anas. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Mubarak dari Thabit dari Anas radhiyallahu an qala. Beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau diberi sesuatu, ya idza utiya bi syai'i, apabila diberikan sesuatu, yaqul, beliau mengatakan idhhabu ila fulanah, pergilah bawalah ini untuk fulanah. Fa innaha kanat shadiqata Khadijah, dikarenakan fulanah itu dulu adalah teman baiknya Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Idhhabu bihi ila baiti fulana, bawalah ini untuk diberikan di rumahnya fulana. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena wanita ini dulu ya suka dengan Khadijah, ya berteman baik dengan Khadijah. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah, hadis yang hasan yang memberikan faedah kepada kita, bayanu fadilati ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha wa makanatiha fi qalbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan keutamaan daripada ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha dan kedudukan beliau di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara daripada bukti daripada cinta tersebut adalah al-ihsan ila sadiqati zaujati wa may yuhibbuna wa may yuhibbunha, yaitu memberikan kebaikan berupa barang atau kebaikan berupa perbuatan ya kepada teman-teman istrinya ya dan siapa-siapa yang suka dengannya. Kalau kita mencintai istri kita, maka kita pun akan menghormati teman-temannya ya, dan akan memberikan ya hadiah atau yang semacamnya untuk teman-teman istri kita. Yang ketiga, hifdzul wuddi laha ba'da mamatiha bil ihsan ila man ahabbat, yaitu tetap menjaga kecintaan di kota. Yusuf, Rahman, maju di depan. Yaitu hifdzul wuddi laha ba'da mamatiha, tetap menjaga kecintaan kepada Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Sini, sini. Sini. Sini. Tetap menjaga kecintaan kepada Khadijah setelah beliau meninggal dunia, yaitu dalam bentuk berbuat baik kepada orang-orang yang dulu berteman dengan Khadijah. Ya. Sebagaimana lewat pula tentang birrul walidain, di antara bentuk birrul walidain kita berbuat baik kepada teman daripada orang tua. Demikian pula apabila kita cinta terhadap istri kita setelah meninggal dunia misalkan istrinya, maka ya disunnahkan untuk pula berbuat kebaikan kepada teman-teman istrinya. Ya, sebagai bentuk cinta terhadap istrinya tadi. Ya, ini adalah sebuah konsekuensi daripada cinta, mencintai ya sesuatu yang dicintai oleh yang kita cintai. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Asja'i an Rib'iyyin Hudzaifah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir, beliau telah mengatakan, telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Malik Al-Asja'i, dari Rib'i, dari Khadijah, dari Hudzaifah. Qala qala nabiyyukum, nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, seluruh kebaikan adalah sadaqah. Ini hadis terulang-ulang dengan riwayat yang berbeda, dengan jalur periwayatan yang berbeda, untuk apa? Liyahtammu bih, untuk supaya kita benar-benar memperhatikan setiap kebaikan adalah sedekah. Wa min ajli alla yuhaqqirul amala bil ma'ruf, dan jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kebaikan walaupun itu sedikit. Walaupun itu bersifat ma'ruf, tersebut adalah bersifat adi, kebiasaan masyarakat atau kebiasaan orang, selama itu tidak melanggar syariat dan itu akan bertambah baik, maka lakukanlah ya, kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh masyarakat. Kemudian babun al-khuruj ila al-mabqalah wa hamlu syai'i ala atikihi ila ahlihi bizzabil. Bab keutamaan untuk keluar menuju mabqalah. Mabqalah itu ladang yang ditanami bakal, ya, sayur-mayur, kacang-kacangan, ya, disunahkan untuk pergi ke kebun tersebut, ke ladang tersebut. Wa hamlu syai' ala atiqihi, kemudian setelah itu memetiknya dan membawa sebagiannya ila ahlihi, untuk dibawa pulang ke keluarganya, anak istrinya, ayah ibunya, paman bibinya, sepupunya dan seterusnya, bizabil, dengan membawa keranjang. Ya, ini sunnah. Yang punya mabqalah, yang punya ladang, ya, yang punya sawah, khususnya yang menanam palawija, menanam sayur mayur, jangan lupa keluar menuju tempat tersebut, kemudian memetiknya, kemudian ditaruh di atas keranjang dan dipanggul di atas punggungnya sendiri, dibagikan kepada keluarganya. Ini adalah sebuah sunnah. Haddatsana Ishaq bin Makhlad an Hammad bin Usama an Mis'ar qala haddatsana Umar bin Qais an Amr bin Abi Qurrah al-Kindi. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Makhlad dari Hammad bin Usama dari Mis'ar bin Qidam Qala, beliau mengatakan, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Qais. Ya, Umar ibn Qais. Beliau juga seorang yang thiqah. An Amr ibn Abi Qurrah al-Kindi. Dari Amr ibn Abi Qurrah al-Kindi. Beliau mengatakan, arada abi ala Salman ukhtahu fa'aba wa tazawwaja maulatan lahu. Suatu ketika ayahku menawarkan kepada Salman saudarinya. Ya, saudari abiku menawarkan kepada Salman untuk silakan kamu nikahi adik saya. Tetapi Salman menolak dan lebih memilih untuk menikahi ya maulatan lahu, mantan budak perempuannya yang sudah dibebaskan. Yuqalu laha Buqairah, yang namanya Buqairah. Ya, ini menunjukkan ini ajam, bukan nama Arab. Ya, Salman juga ajam. Fabalaha Aba Qurrah, maka sampailah kabar tersebut kepada Abu Qurrah, annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai', bahwasanya ketika itu ada kerenggangan di antara Hudzaifah dan Salman. Ya, ada sedikit masalah. Fatahu yatlubuhu, kemudian beliau mendatanginya meminta kejelasan. Fa ukhbira annahu bi mabqalatillah fatawajjaha ilaihi, maka dikhabarkan bahwasanya Salman sedang berada di mabqalah, ladang sayur mayur yang berisi kacang-kacangan atau yang lainnya. Maka dia pun menghadapnya. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fihi baqal, kemudian dia menemuinya dalam keadaan membawa zabil, membawa keranjang yang berisi kacang-kacangan. Qad adkhala 'asahu fi 'urwati zabil, yang dimasukkan tongkat di 'urwati zabil, yaitu kayak keranjang dimasukin tongkat untuk dipanggul. Wa huwa 'ala 'atiqihi, ketika itu di punggung beliau. Faqala ya Abu Abdullah, makana wa bainaka baina Hudzaifah, ada apa antaramu dan antara Hudzaifah? Ini berkata kepada Salman. Ada apa? Ya, ini adab kita ketika kita mendapati ada dua saudara kita sepertinya beda, maka kita konfirmasi. Kita tabayyun, kita tanya, ada apa? Kok kamu sepertinya beda dengan dia? Ada apa? Qala yaqulu Salman, maka Salman mengatakan, wa kanal insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu ajul, terburu-buru. Atau ajul diartikan banyak salah, banyak dosa. Fantalaqa hatta ataya dar Salman. Kemudian keduanya pergi sampai mendatangi rumahnya Salman. Fadakhala Salman ad-dar. Kemudian Salman pun memasuki rumah tersebut. Faqala assalamu alaikum. Thumma adina li Abi Qurrah fadakhala. Kemudian diizinkanlah kepada Abu Qurrah untuk masuk ke rumahnya Salman. Ya. Dari sini juga walaupun itu rumah kita, kita masuk mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam. Kemudian tamu itu jangan langsung ikut masuk bersama dengan tuan rumahnya sampai diizinkan. Ayo masuk. Jadi kalau kita lagi berdua kemudian ke rumah teman kita, teman kita tetap mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung masuk karena itu rumahnya. Tapi kita jangan ikut masuk sampai diizinkan masuk. Fa idza namata mawdu'un 'ala bab wa 'inda ra'sihi labinat fa idza qurtat. Dan ketika beliau melewati satu apa namanya? Satu sisi daripada pintu, beliau mendapati di balik pintu itu ada mana tadi? Naam, ada labinat. Labinat itu apa namanya? Tanah. Apa namanya? Bata, kemudian ada tanah untuk menyambungkannya, kayak lepahan begitu. Kalau orang-orang rumah di sana ya apa namanya? Rumahnya menggunakan tanah. Ya. kalau kita di sini menggunakan ya tembok batu seperti ini. Kalau orang-orang Arab rumahnya dengan menggunakan tanah kemudian digabungkan, dilepar tersebut dengan menggunakan tanah pula. Maka didapati di situ ya wa idza qurtat faqala ijlis. Di situ ada qurtat, semacam ada yang digantung ya, berupa apa namanya, lentera atau lampu yang berfungsi juga untuk sebagai penangkal daripada serangga begitu dalam rumah, ma'ruf di dalam rumah. Faqala ijlis, kemudian Salman mengatakan duduklah. Ala firashin maulatik allati tumahidu li nafsiha. Duduklah di atas firash maulatik ya allati tumahidu li nafsiha. Silakan duduk di karpet. Ini karpet ini milik maulamu. Ya, mantan budak perempuanmu yang kamu sudah bebaskan. Silakan duduk. Suma ansya'a yuhajithu, kemudian mulailah berbicara, menyampaikan hajatnya. Faqala, dan mengatakan, inna Hudzaifah kana yuhajithu bi asya. Sesungguhnya Hudzaifah menceritakan beberapa hal. Kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwam. Yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan itu ketika marah terhadap sebuah kaum. Fa'utiya fa'us'alu anha, maka didatangkanlah dan aku ditanya mengenainya. Fa'akul Hudzaifah a'lam bima yakul. Maka beliau mengatakan, Salman, Hudzaifah lebih tahu terhadap apa yang aku katakan. Wa akrahu an takuna dhagha'inu baina aqwam. Dan aku tidak suka ya untuk ada semacam prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan pada manusia. Fa'utiyahu Hudzaifah, maka didatangkanlah Hudzaifah. Faqila lahu inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Sesungguhnya Salman itu tidak membenarkanmu dan tidak mendustakanmu terhadap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Faja'ani Hudzaifah, maka datanglah kepadaku Hudzaifah. Faqala ya Salman ibna ummi Salman, ya Salman ibna ummi Salman. Faqultu ya Hudzaifah ibna ummi Hudzaifah, wa Hudzaifah ibna ummi Hudzaifah, la tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Hendaknya engkau berhenti atau akan aku tulis surat kepada Umar. Falamma khawaftuhu bi Umar tarakani, maka ketika aku takut-takuti ya Hudzaifah dengan Umar ya, maka dia meninggalkanku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min waladi Adam ana fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhihi fa aj'aluhu 'alaihi salatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah ada anak keturunan Adam ya manapun dari budak, dari hamba, dari kalangan umatku yang aku cela dia ya, aku laknat dia atau cela dia fi ghairi kunhihi, tetapi tidak tepat. Fa aj'aluhu 'alaihi salatan, maka sebagai balasannya, menebus kesalahannya adalah aku akan menjadikan bagi dia salat, yaitu akan mendoakan dia. Intinya hadis ini qul fi dinasakumullah adalah menceritakan bagaimana apa yang terjadi di antara Hudzaifah dan Salman. Adapun Abu Qurra adalah seorang tabi'in. Ya, teman beliau berdua, murid kedua beliau berdua. Ketika ada sebuah masalah, dan ini manusiawi, hatta sahabat ada masalah, ya. Tetapi tentunya kita ya tidak boleh dengan permasalahan mereka kita mencela mereka. Itu sisi manusiawi mereka yang kita tidak boleh cela. Ya, dan tetap kita mendoakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an tentunya. Ini jangan kemudian merendahkan para sahabat. Ya. Kemudian Salman di sini ada satu syahid di sini, yaitu apabila kita mencela seseorang, menghina seseorang, berkata kasar kepada seseorang yang rupanya orang tersebut tidak salah, atau walaupun salah tapi tidak pas ucapan kita, maka hendaknya kita mengimbanginya dengan doa. Kita dulu pernah mencela fulan, rupanya subhanallah tidak seperti itu, maka kita ya berdoa. Karena apa? Di sini sudah ada proses islah, tetapi islah belum membuahkan hasil. Maka masing-masing kita mendoakan. Ikhwanul fillah azakumullah. Kalau memang benar-benar kita mengharapkan kebaikan, maka doakanlah. Ya, apalagi kembalinya pada diri kita. Kita mencela seseorang, kita menghina seseorang, kemudian tidak seperti apa yang kita sampaikan, maka kan dosanya bagi kita semua sendiri. Dosa tersebut akan kembali kepada diri kita. Maka untuk menghapus dosa-dosa ini, maka ikhwan fillah azakumullah, sebagai kafarah doa kita. Dan ini adalah dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya ya dosa-dosa yang bersifat kehormatan apabila kita sampaikan kemudian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka kafarahnya adalah dengan kita mendoakannya, memintakan ampun baginya, dan jika kita mencelanya berarti sekarang memujinya. Ini penting sekali ikhwan fillah nasakumullah. Kemudian yang perlu difahami di sini yaitu perbedaan pendapat tentang menyampaikan ilmu. Terkadang ya di sini Hudzaifah menyampaikan ilmu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menurut beliau itu pas untuk disampaikan. Menurut Salman tidak pas. Itu hadis diucapkan Rasul ketika marah kepada sebuah kaum. Ya. Sehingga jangan sembarang disampaikan. Tidak pas untuk segera disampaikan kepada manusia. Ya. Ini penting, ya. Terkadang dai satu ustaz mengatakan ini sudah waktunya. Ustaz yang lain mengatakan belum waktunya, nanti dulu. Akan terjadi perbedaan. Akan terjadi perselisihan. Maka hendaknya kita melihat perselisihan di antara dua ustaz tersebut. Satunya mengatakan sudah saatnya, satunya mengatakan belum saatnya. Satunya mengatakan ini boleh disampaikan, satunya mengatakan tunda dulu, belum waktunya. Maka kita sebagai seseorang ya yang mengetahui kedudukan mereka sebagai dai, sebagai pembawa ya dakwah yang mulia ini, maka kita jangan memperkeruh suasana. Justru kita harus berusaha mendamaikan. Ya, berusaha mendamaikan antar dua tersebut, dua ustaz tersebut. Posisi kita bukan ustaz. Ini yang mau kita damaikan dua ustaz. Maka cara penyampaiannya itu harus baik. Ya, cara penyampaiannya pun harus baik. Ya, dan khawana fi din azakumullah. Ya. Di sini kalau kita melihat Abu Qurrah ini membawa apa? Abu Qurrah ini membawa apa? Ke ladangnya membawa keranjang berisi kacang-kacangan, kemudian mendatangi Salman untuk menyampaikan nasihat tapi dengan cara bertanya. Karena posisi Abu Qurrah dengan Salman jelas berbeda. Salman seorang sahabat, seorang ulama. Jadi menasihatinya berbeda. Sifatnya, saya dengar antum ada masalah dengan Hudzaifah. Bagaimana kronologinya? Dan datang ke situ bawa sesuatu. Dan menasihati di dalam rumahnya. Jangan di depan masjid. Ustaz, kok antum begini-begini? Ya, ustaz juga manusia. Ya, maka cara menasihati yang paling bagus adalah demikian. Berdua mendatangi rumahnya, kita membawa sesuatu. Dinasehati dengan cara bukan seperti ya menggurui. Ya, bukan seperti menggurui. Ya. Karena kalau posisi kita, ini mohon maaf, misalkan kayak tadi Abu Qurrah. Ini muridnya Hudzaifah dan muridnya Salman pula. Kala Abu Qurra tiba-tiba menasehati seperti seorang guru kepada murid, ya tentunya akan terjadi dalam perasaan Salman ini sesuatu. Kok demikian? Apalagi kalau dilihat istrinya Salman ini maulanya Abu Qurra. Kalau secara kedudukan, kedudukan dunia, ya ini mantan majikan istri, lebih tinggi Abu Qurra. Tapi secara kedudukan ilmu, Salman lebih tinggi. Maka perlu disampaikan di sini, khonafidinasukumullah, kita perlu berlatih tata cara, tata krama dalam menasihati seseorang. Apalagi orang tersebut memiliki mansib, memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Ini penting sekali, khonafidinasukumullah, ya, untuk kita sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini syahid dari hadis ini terhadap bab adalah membawanya ya Abu Qurra tersebut membawa zabil, membawa keranjang ya yang kemudian dipetiklah di makbalah tersebut di kebun daripada kacang-kacangan atau sayur-sayuran dimasukkan dan dibawa untuk oleh-oleh kepada Salman. Ya, demikian ikhwan fillah jazakumullah. Yang diambil dari hadis ini ya. Bayanul katsir minal manakib lis sahabah. Ya. Yaitu kisah di sini Salman lam yarda bi idhari ma sadara fi sya'ni ba'd sahabah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahyanan wa nadiran. بسبب الإخلال بالتعظيم الواجب في شأن الصحابة لما لهم من الصحبة. Ingat di sini, yaitu kejadian-kejadian antar sahabat, yaitu kejadian-kejadian manusiawi, ketidaksetujuan terhadap pendapat beberapa sahabat yang lain, ya dalam masalah. Ya, pendapat ini boleh disampaikan menurut sahabat lain, jangan disampaikan yang akhirnya kemudian agak renggang hubungan. Ini jangan sampai mengurangi ta'zim kita kepada para sahabat. Karena sahabat itu manusia punya kekurangan, tetapi kemuliaannya jauh lebih besar daripada kekurangannya. Suhbahnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersahabatnya mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih mulia daripada kesalahannya. Jauh lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi. Ya. Ini penting kita untuk mengetahui perkara-perkara ikhtilaf seperti ini. Karena memang dalam kehidupan pasti adanya perbedaan pendapat, silang pendapat, selisih pikiran, dan yang lainnya. Itu kita harus wajari. Ya. Walidha yakul. Oleh karena itu beliau juga mengatakan amma tantahi hatta tuwarithu rijalan hubba rijal wa rijalan bughda rijal wa hatta tuqi'a ikhtilafan wa furqah. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan hendaklah ya kalian berhenti dari ikhtilaf. Segera selesaikan perbedaan pendapat tersebut. Cari solusinya. Kalau tidak ya sebagaimana laki-laki seseorang itu akan mewariskan kecintaan terhadap seseorang, demikian pula seseorang itu akan mewariskan kebencian kepada seseorang. Ya. Kalau kita punya teman, maka kita akan sampaikan kepada anak kita. Nah, itu teman bapak itu baik sekali. Demikian pula kalau punya musuh, kita akan sampaikan kepada anak kita, itu musuh bapak, jahat itu orangnya, begini, begitu. Ya, seseorang itu akan mewarisi kecintaan dan akan mewarisi kebencian. Ya, kalau yang hal seperti ini dibiarkan, tidak dihentikan, hatta tuqiyal ikhtilafan wa furqatan, maka akan terjadi sekian banyak silang pendapat, perbedaan dan juga perpecahan. Maka ketika melihat sebuah perpecahan, jangan ya ditunda-tunda untuk diislahkan, berusaha. Walaupun dari orang yang secara keilmuan di bawah orang yang lagi berselisih. Hudzaifah dan Salman, dua sahabat ilmunya besar-besar, tinggi-tinggi. Abu Qurra Bukanlah seorang tabi'in yang ya, secara keilmuan dikatakan para ulama la ba'sa bih. La ba'sa bih itu yang enggak kuat-kuat, enggak tinggi-tinggi sekali, enggak kurang-kurang sekali. Kalau bersendirian riwayatnya ya kurang bisa diterima. La ba'sa bih. Ya. Tapi ketika ada periwayatan dari yang lainnya, dia memperkuat, itu diterima. Yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, walaupun secara keilmuan demikian, tetapi itu tidak menggugurkan seseorang untuk mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Misalkan kita ikhwan, melihat ini kok dua ustad, kok kayaknya kalau taklim sering singgung-singgungan dengan mubham. Ada seorang ustad, tapi kita paham, namanya nakirah maksudah. Ya. Enggak disebutkan nama, tapi kita maksud. Yang disinggung oleh ustad ini adalah ustad itu. Nanti ustad itunya nyinggung. Ada seorang da'i. Nah, kan kalimatnya senangnya begini. Kita paham. Yang dimaksud ustad itu ustad fulan. Ya. Maka kita, ikhwanul fillah jazakumullah, harus jeli yang seperti ini, main ke rumahnya, membawa sesuatu, bertanya. Apa ustad? Anak kok ini al-afu minkum. Anak dapati kok kayak afan antum dengan ustadz dengan ustadz fulan kok kayaknya ada perbedaan pendapat gitu. Ada apa ya ustadz? Ya. Ini penting, tapi disampaikan di rumahnya seperti adabnya Bu Qurrah ini. Subhanallah. Mulia. Kemudian ini juga dalil ala anna sahaba al-kiram laysu ma'sumin. Faqad yahsulu min ba'dihim ala ba'din ma yudhidu au yukhalifu. Ya. Bahwasanya sahabat tidaklah ma'sum. Terkadang terjadi saja perbedaan, perselisihan di antara mereka. Lakinnahu la yajurruhum ila al-qati'ah. Tetapi permusuhan di antara apa perbedaan pendapat di antara mereka ini bukan berarti memutus hubungan, tidak. Bahkan tadi apa? Bertemu. Ya, bertemu antara sahabat Salman dengan sahabat Hudzaifah. Ya. Bahkan Hudzaifah tidak segan-segan datang ke rumahnya Salman. Ya, dan mengatakan, "Ya Salman ibnu Ummi Salman." Salmannya pun mengatakan, "Ya Hudzaifah ibna Ummi Hudzaifah." Ya. La tantahiyanna, ya. Kemudian justru yang mengatakan adalah Salman. Hendaknya engkau berhenti. Kita berhenti saja dari permusuhan ini. Dari silang pendapat ini. Aula aktuban nafika ila Umar. Atau kalau tidak aku akan keluhkan permasalahanmu kepada Umar. Ya. Aku akan angkat perselisihan ini kepada Umar. Ya, ini juga apa salah satu solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan adalah membawa perkara kepada yang lebih senior lagi, yang lebih tua, lebih besar keilmuannya, yang dua orang yang lagi berselisih ini menghormati orang tersebut. Ya, ini penting. Ya. Ustaz A dengan Ustaz B. Ini sama-sama muridnya Ustaz C. Maka ketika Ustaz A dan B berselisih, ya diangkat kepada Ustaz C. Karena ini adalah yang dianggap oleh A dan si B. Demikian. Wa'alaikumsalam. Salah satu adab yang mulia dalam kita menasehati. Ya. Dan innama kullun minal mutakhasimain yabdulu salam wa yakunu safil qalbil sahibi. Bahkan masing-masing yang tadi bersilang pendapat masih mengucapkan salam. Masih assalamualaikum. Ya. Masih mengunjungi rumahnya. Ya, beda kalau orang sekarang gara-gara ketersinggungan sedikit, ya tidak nyapa sampai bertahun-tahun sampai mati. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, ar-ruju' ila waliyil amr 'indal ikhtilaf fil masail wal qadaya, disyariatkannya merujuk kepada waliyul amr di dalam permasalahan perbedaan pendapat. Ya, dan juga dalam permasalahan keputusan-keputusan pengadilan. Ya. Yudlabu minhul faslu bainal mutakhasimain au mutakhasimin fil qadiyah. ya, diminta kepada umara tersebut menyelesaikan dua perkara yang sedang diperselisihkan tersebut. Nah, ini penting ya, untuk menyelesaikan perkara. Dan ketika sudah diputuskan oleh penengah, khususnya umara, ya, kita sependapat atau tidak, kita harus ikut. Ya. Misalkan kita pandang pendapat keputusan yang dipilih oleh umara tersebut berbeda dengan tarjihnya kita. Kita misalkan berpendapat ya, A, misalkan tentang permasalahan Idul Fitri, Idul Adha misalkan, yang sering jadi polemik di Indonesia. Atau masalah puasa. Bagaimana? Ada satunya mengatakan puasa hari ini, satunya mengatakan puasa besok. Kita angkat ke pemerintah. Kemudian pemerintah memutuskan, misalkan besok. Maka ketika sudah diangkat ke pemerintah, maka dua belah pihak ini harus manut dengan pemerintah tersebut. Walaupun tidak setuju dengan metodologi penelitiannya atau penentuan pendapatnya daripada pemerintahnya. Tetapi ketika sudah diputuskan oleh hakim, oleh qadhi, itu harus menerima. Itu permasalahan qadha, tentang permasalahan hukum, peradilan, itu demikian. Misalkan terjadi perselisihan pendapat tentang waris, di mana apa namanya, seorang yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, ini mewasiatkan sesuatu. Ya. Mewasiatkan untuk memberikan rumah kepada Bontot. Siapa ini? Kepada si Bontot. Kepada anak bungsu. Kemudian satu anak berpendapat dengan hadis. Bahwasanya la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena si Bontot itu adalah ahli waris. Satu lagi mengatakan, ya, boleh kalau kita semuanya sepakat. Kan kasihan anak ini masih kecil. Kalau kita sudah punya rumah semua, ini yang kecil belum. Misalkan masalah kayak gitu. Kan di riwayatnya kan ada. Illa ayya adzana warasatuhu. Kecuali kalau ahli warisnya ini, ya, mengizinkan semua. Dan kita hendaknya kasihanlah sama anak yang kecil ini. Misalkan agak berperasaan sama anak kecil ini. Ini masih kecil ini. Kalau kita sudah punya rumah semua, ini yang belum punya rumah. Dan ini misalkan kurang dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kebetulan misalkan hakimnya bermadhab Syafi'i. Hakim yang bermadhab Syafi'i akan mengatakan, kalau kalian sepakat, maka boleh. Kemudian si kakaknya misalkan ini, salah satu anaknya, enggak, menurut pendapat, ya misalkan apa, Hambali kalau tidak salah, itu mutlak tidak boleh. Pokoknya tidak boleh mutlak. Walaupun diizinkan oleh ahli waris. Tidak boleh. Ini kencang. Kemudian hakimnya boleh, tinggal kalian sepakat atau tidak. Sepakat atau tidak. Ya, yang ini walaupun mempermasalahkan, akhirnya sepakat. Karena tadi pertimbangan dari kakak-kakak yang lainnya pun, kamu kan gak kasihan, ini anak kan gak punya rumah, ini. Kalau kita sudah punya rumah semua. Ya, akhirnya apa? Ya sudah, kita sepakat. Nah, karena sudah ada kesepakatan, hakim kemudian apa, memutuskan rumah tersebut diberikan kepada si bungsunya. Misal, ini contoh ya, misal. Maka ketika hakim sudah memutuskan, maka gak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh kita kemudian, ya ini tapi kan pendapat yang benar begini, tapi pendapat yang rajih begini. Gak bisa. Ya, karena permasalahannya sudah diputuskan oleh hakim. Apalagi ada ikhtilaf terhadap ya pemahaman hadis tersebut. Hadisnya sama-sama sahih, keduanya pun menggunakan hadis tadi. Ya. Contoh yang lain pula misalkan, masalah cerai. Umar bin Khattab pernah memutuskan ya talak tiga yang diucapkan sekalian. Ya, padahal secara aturan agama, ya secara sunnah Rasul, talak itu ya diucapkan, ya talak tiga itu kalau sudah ada apa masa iddahnya selesai, rujuk lagi, kemudian talak lagi dan seterusnya. Kemudian Umar memutuskan karena ini orang senangnya suaminya senangnya mengatakan kamu saya talak, kamu saya talak, enak sekali ngomong talak. Akhirnya diputuskan oleh Umar bahwasanya kamu talak tiga sudah selesai. Kok bisa? Nah, ini ta'zir, babnya ta'zir. Babnya apa? Ta'zir, untuk memberikan hukuman. Maka enggak boleh sih ini, Pak, tapi dalam syariat Islam itu wah, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah, nanti merembet ke situ enggak bisa. Kalau sudah keputusan hakim itu, ya, terkadang memang secara aturannya begini, tapi untuk tujuan lain bisa diputuskan yang berbeda. Ya, secara aturannya itu jatuh talaknya itu talak satu, ya kan? Satu talak jatuhnya walaupun diucapkan 1000 kali. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak terus 1000 kali, tetapi dalam satu tempat di situ, maka jatuhnya cuma satu. Ya. Tetapi Umar menganggap ini main-main sama talak ini suami ini. Saya putuskan kamu talak tiga. Ini boleh bagi hakim dalam untuk memberikan efek jera kepada seseorang. Ini penting yang demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Untuk semuanya kita bisa memahami dalam permasalahan qudhat, dalam permasalahan peradilan itu ada terkadang keputusan-keputusan yang mungkin berbeda dengan tarjih daripada penuntutnya atau kemungkinan ya tidak apa sesuai dengan teks hukumnya tetapi dengan tujuan yang lain diputuskan dengan keputusan yang lain ya. Dan ini bukan membuat hukum-hukum baru, bukan, tetapi karena untuk efek jera terhadap orang-orang yang memang dia tidak ya berhati-hati dalam menjaga kalimat talak ya. Fadhli kumandangkan azan terlebih dahulu. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج إلى الضيعة باب disyariatkannya keluar menuju dhaiah. Dhaiah itu adalah tempat kerja, atau lebih tepatnya dhaiah adalah kebun, ladang, sawah, itu dhaiah. Disyariatkannya untuk keluar bekerja mencari ma'isyah. Hadatsana Mu'ad bin Fadalah qala hadatsana Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah. Telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fadalah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham ad-Dastawai dari Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah, ya. Ini semuanya rijal Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, ataitu Abu Sa'id Al-Khudri wa kana li shadiqan. Aku, ya, kata Abi Salamah, mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri dan aku sedang bersama dengan temanku, ya. Faqultu ala takhruju bina ila an-nakhl, tidakkah engkau keluar bersama kami menuju nakhl, menuju kebun kurma. Kharaja, kemudian beliau pun keluar, wa alaihi khamisatun lah, dan beliau memakai gamis yang bagus milik beliau. Ya. Di sini ikhwan fillah na'zakumullah, diambil dari hadis ini disyariatkannya khuruj ila dhai'ah. Dhai'ah adalah tadi tempat bekerja atau ladang, sawah, kebun atau semacamnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan asar ini dan istinbatnya adalah judulnya, ya, disyariatkan untuk apa namanya pergi ke kebun, sawah atau tempat kerja. Syahidnya adalah ala takhruj bina ila nakhl, tidakkah engkau keluar bersama kami menuju, ya, kebun kurma, ya. Dan faedah lain dari hadis ini atau dari asar ini, ya, jawazu ittikhadhi ba'dil nas shadiqan wa khalilan la, yaitu boleh bagi manusia mengambil teman dekat, ada teman dekat yang sering bertemu. Wa in kanat ukhuwatul islam wal iman a'am, walaupun persaudaraan Islam dan iman itu lebih umum, tapi kalau kita lebih akrab dengan seseorang, ya, wahid au aksar, satu atau dua, minal akhyar, dari orang-orang yang baik, seperti orang yang ahli ilm, atau ahli sidq, orang yang jujur, sebagai sadiq, sebagai teman dekat, yu'tabar minal akhlaqil hasanah, dan ini terhitung sebagai akhlak yang baik. Ya. Wa min sani'i rijal alladhina yattakhiduna al-asdiqa alladhina yustafadu minhum. Dan ini termasuk sifat, ya, kelaki-lakian, sifat, ya, yang apa namanya kesatria begitu. Seorang sifat kesatria adalah dia menjadikan teman-teman sekelilingnya adalah teman-teman yang baik, yang jujur, yang bisa menasehati dia kalau dia salah. Ya, ini sifat seorang kesatria dan akhlak yang mulia. Dia akan menjadikan teman-teman di sekeliling dia adalah teman-teman yang baik, yang tidak sungkan dan segan kalau dia salah akan ditegur oleh temannya. Ya. Ini penting. Ini sebuah akhlak yang sangat baik. Kemudian ini juga dari hadis tadi, dalilun ala anal muslim yatajammalu bima ma'hu min as-siyab. Dalil bahwasanya seorang muslim boleh dia berhias dengan bajunya, dengan pakaian yang bagus, ya, dengan jaket yang bagus, jas yang bagus, jubah yang bagus, sarung yang bagus, ini boleh. Wa yalbasu ma tayassara lahu kadzalik mimma yakunu satiran lil aurah. Dan dia memakai, ya, apa yang dia pakai, yang mudah dia pakai, yang tidak menyulitkan, yang tidak memberat-beratkan. Dan yang jauh lebih penting dari sebelum itu adalah memakai pakaian yang menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Maka tidak mengapa seorang memakai pakaian yang bagus, yang indah, selama tidak memberatkan dia. Selama itu mudah bagi dia dan tidak memberat-beratkan, tidak mengapa. Ya, kalau kita mampu beli jubah misalkan yang 200, 300, atau 500, 600, atau 1 juta, kalau itu mampu tidak memberatkan, silakan saja. Tapi kalau kita mampunya 200, ya itulah yang mudah bagi kita. Yang mampunya yang 500 mampu, ya sudah, itu mampu bagi dia. 1 juta mampu ya silakan. Tidak ada larangan. Selama pakaian itu pakaian-pakaian yang diperbolehkan dan menutup aurat, dipersilahkan. Ya, enggak harus dilazimkan seorang itu harus pakai sarung yang harganya 20.000. Ya, kalau ada orang pakai sarung goyor harga 300.000, mubadir banget tuh sarung kok 300.000 misalkan. Enggak usah ngomong begitu karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Ya, enggak usah ngomong begitu. Kalau kita mampunya yang 20.000, ada sarung 20.000? Ada enggak ya? 50 ya mungkin ya, 50.000 lah. Ya, pakailah, yang penting itu menutup aurat. Itu yang kita mampu, yang penting menutup aurat. Kalau melihat ada yang memakai sarung yang lebih mahal 500.000 misalkan, ya kita doakan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Sama-sama mendoakan. Ya. Walaupun tidak baru, tapi kita lihat menjreng, ini pakaiannya bagus nih. Pak Budi pakaiannya, jubahnya menjreng. Kita doakan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Bahkan Ibnu Umar dengan Umar bin Khattab, kalau habis nyuci baju, itu saling mendoakan. Bajunya cuci kan merneng tuh. Didoakan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Jadi enggak harus pakaian baru. Pokoknya kalau kita lihat bersih, habis dicuci dari sebelumnya, kemarin kayaknya agak-agak kotor, kita lihat sekarang bersih habis dicuci, kita doakan. Ya, tidak harus pakaian baru. Dan ini maknanya luar biasa. Ilbas jadidan, pakailah pakaian yang baru ini. Wa ish hamidan, dan hiduplah dengan penuh pujian, terpuji. Wa mut syahidan, dan meninggallah dalam keadaan syahid. Ya, ini kan penting sekali, doa yang luar biasa. Jadi jadikanlah pakaian kita ini, ya, adalah sebagai untuk saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah semakin mencela. Oh, pakaiannya kayak gitu. Enggak, jangan. Ya, walaupun kita lihat itu harganya murah, ya kita doakan. Atau kita lihat harganya mahal, ya kita doakan. Ya, karena orang-orang itu masing-masing. Rasulullah tidak mencela sahabat yang sarungnya bagus, yang pakaiannya bagus. Ya, yang Rasulullah cela itu ketika ada yang memakai sutra atau memakai pakaian yang tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Ya, demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, hendaknya kita perhatikan. Dan kita perlu berhati-hati dari sifat ghulu. Ya. Biasanya orang agak ghulu dalam beribadah, ada yang hulunya dalam masalah pakaian. Ada yang hulu dalam ibadah, berlebihan. Ada yang dalam masalah pakaian, ya. Padahal dia orang yang mampu untuk memberikan pakaian yang bagus. Ya. Tetapi dia tidak mau. Dululah pakaian cukup kayak ginilah. Pakai kantong terigu dijahit sudah cukup, misalkan. Itu kan orang-orang sufi. Ya, yang mereka, ya apa namanya, sufi dikatakan sufi itu mereka tidak mau pakai baju yang bagus. Jadi pakaian baju itu baju-baju yang berbulu gitu, yang harganya paling murah ketika itu. Ya. Kayak handuk begitu mungkin ya. Ya, jadi mereka pakai sarungnya handuk gitu modelnya. Makanya akhirnya mereka dikenal dengan sufi, orang yang senang pakai pakaian yang berbulu-bulu karena ketika itu paling murah. Karena yang masih suf itu berarti belum dipintal, belum jadi benang, belum jadikan kain. Ya, jadi kainnya kain kasar. Ya kayak handuk persis lah begitu. Ya. Walaupun sufi sekarang mentereng-mentereng ya, beda. Ya, sisi suhudnya sudah hilang, tapi sisi amaliyahnya tetap bertahan pada mereka. Nah, kita ikhwanul fillah insyaallah jangan hulu dalam masalah berpakaian. Hulu yang berlebih-lebihan atau hulu yang berkurang-kurangan. Atau jangan ifrat, jangan tafrit. Ya, dan kita jangan menimbang seseorang dengan timbangan kita. Ya misalkan emang-emang sih beli jubah kok harganya 1 juta. Kan ada tuh merek-merek jubah yang 1 juta. Ya. Kalau kita lihat dia mampu, ya ya sudah kita biarin saja, kita doakan ilbas jadidan, wa ishamidan wa mutsyahidan. Ya. Kita doakan saja. Kita mampunya yang misalkan harga 70.000, 100.000, 200.000, ya disyukuri. Karena intinya adalah sama-sama menutup aurat. Seperti makanan juga sama. Ada orang mampu makan enak, makan ya, selama itu mereka dia mampu dan tidak membuang-buang uang, ya silakan saja. Kita mampunya segini sudah disyukuri saja. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula berkurang-kurangan. Ini penting sekali bagi kita ya. Karena justru Rasulullah SAW dengan kesederhanaannya, beliau juga pakaiannya sederhana, tetapi kalau ada rezeki, beliau juga pakai pakaian yang paling bagus. Khususnya, ini penting. Khususnya kalau menerima tamu, ya kalau sholat Jumat, kalau misalkan apa namanya acara-acara yang itu menyangkut muru'ah kehormatan kita, pakailah pakaian yang bagus. Demikian. Jadi memang disyariatkan demikian. Misalkan kita lagi walimah mantu misalkan. Yo jangan cuma sarungan sama singlet toh. Ya, hujahnya lu enggak apa-apa, saya kan nutup aurat. Iya, nutup aurat tapi kok enggak umum lah masa lagi walimahan terima tamu cuma pakai sarung sama singlet. Ya enggak umum lah seperti ini, enggak bagus. Yang wajarnya tuan rumah itu pakaiannya bagus. Ya. Maka tidak mengapa ikhwan fillah nasakumullah demikian sehingga kita tidak ifrat dan tidak tafrit. Kita lihat para ulama kita yang sederhana juga, yang fakir bahkan ada, subhanallah. Yang pakaiannya subhanallah sederhana, harganya yang paling murah ada. Sandalnya kita lihat juga sederhana, ada yang nyamannya seperti itu. Ada kita juga lihat yang ulama kita, syekh-syekh kita yang berpakaian mahal. Kalau kita lihat mereknya ya harga-harga yang 2 jutaan jubahnya ada. Sandalnya kita lihat juga bagus, jam tangannya juga kita lihat bagus, kendaraannya juga kita lihat bagus. Tapi mampu memang dia. Dan seperti pernah Al-Hasan Al-Basri ditanya, beliau Abdullah Mubarak beliau dikenal dengan orang yang sangat zuhud. Bahkan beliau punya kitab namanya Az-Zuhud. Pandangan orang, kalau orang zuhud itu orang yang apa? Orang yang sederhana, pakaiannya cuma satu, usem. Ya. Setelah orang jauh-jauh mengunjungi Abdullah bin Mubarak, melihat beliau, rumahnya besar, perabotannya yang mahal, pakaiannya bagus. Kalau menjamu orang, makanannya yang istimewa. Maka orang-orang bingung. Syekh. Apa ini kok? Katanya antum paling orang yang paling zuhud. Di Irak ini orang yang paling zuhud beliau. Nah, beliau paling zuhud. Kenapa? Aku membeli ini supaya aku tidak butuh terhadap dunia. Dan aku mampu untuk membelinya. Ya. Belum tentu orang-orang yang fakir dia zuhud. Terkadang orang fakir dia angan-angannya dunia terus, itu ada. Jadi zuhud itu bukan keadaan harus memfakirkan diri, memiskinkan diri, bukan. Tetapi zuhud tersebut adalah dia berusaha melepaskan keterikannya dengan dunia dan dia mengikat dirinya dengan akhirat. Sehingga posisinya dia miskin ataupun kaya, tetap tujuannya adalah akhirat. Dia punya atau tidak punya, tujuannya akhirat. Dia pakai sepeda atau pakai motor, tujuannya akhirat. Dia mobilnya yang tahun 70-an atau yang terbaru, tujuannya tetap akhirat. Demikian. Jadi enggak usah menjadikan patokan dunia sebagai patokan kebaikan seseorang. Jangan. Ya. Entah profesi dia sebagai buruh atau sebagai bos, ya bukan sebuah patokan kemuliaan beragama. Ya, jadi lepaskanlah model-model berpikir sufia. Kita memang terdidik ya kaum muslimin dengan pemikiran sufia. Yang namanya wali harusnya terbang. Itu kan pemikiran sufia. Yang zuhud harus pakainya kucel, miskin, yang enggak boleh pakai sandal dan seterusnya. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara halal. Ini kan semuanya pemikiran-pemikiran ya tersebar dari pemikiran sufia. Jangan demikian, ikhwan fillah jazakumullah. Jadilah kita benar-benar yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah. Allah berikan kepada kita banyak, syukurilah. Bahkan Allah menyukai jika tanda kebaikan yang diberikan, tanda kekayaan yang diberikan kepada seorang yang kaya itu ditampakkan. Ya, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tetapi menunjukkan itu anugerah Allah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang harus kita perhatikan, sehingga miskin atau kaya itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Ya, sehingga tidak menjadikan miskin atau kaya mulianya seseorang, tidak menjadikan dia karyawan atau bos kemudian untuk merendahkan atau meninggikan seseorang, tidak. Ya, ini harus diperhatikan. Ya. Dan masing-masing kita berbuat kebaikan, masing-masing kita berbuat kebaikan, karena kebaikan itu semuanya adalah sedekah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.